Selanjutnya, kita akan mulai mencari benang merah dari ketiga konsep tersebut dengan melakukan analisa terhadap beberapa kasus serangan siber yang pernah terjadi.